إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sampai pada bab Sifatus Shalah dan kita telah baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang sifat salat Nabi. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis ini dan kita akan mengambil beberapa faedah yang ada di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ikhwani fi din rahimakumullah. Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram mengatakan faqad ishtamala ala ta'limi ma yajibu fi sholati وما لا يتم وما لا تتم إلا به. Hadis ini telah mencakup pengajaran apa yang wajib dalam sholat dan pengajaran apa yang sholat tak akan sempurna kecuali dengannya. Nah, ucapan dan perkataan As-Sunani rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajibat as-shalah, hal-hal yang wajib di dalam salat, amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang wajib di dalam sholat. Karena yang terjadi pada sahabat ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, "Idza qumta ilas sholati fa'asbil wudhu." Apabila engkau tidak melakukan sholat, maka sempurnakan wudhu dan seterusnya, adalah ketika seorang sahabat melakukan sholat dan telah selesai dari sholatnya, lalu datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam, dia pun menjawabnya dan mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau dan salatlah, sesungguhnya engkau belum melakukan salat. belum lagi melakukan sholat. Kemudian ia kembali dan melakukan sholat. Namun Nabi SAW juga mengatakan, irji' fasholli fa innaka lam tusholli. Kembalilah engkau dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Sampai pada akhirnya sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, aku saya tak boleh melakukan sholat yang lebih baik daripada itu. Maka ajari aku, ajari saya melakukan sholat yang lebih baik daripada itu. Nah, disitulah kemudian Nabi SAW mengatakan, idakum ta'ilas sholat di saat sirudur, mertab di lelisiblah, dan seterusnya. Apabila kamu nak melakukan sholat, sempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, takabbir dan bertakbirlah. Nah, ini diterangkan oleh para ulama, artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan amalan-amalan dalam sholat dan isapan yang mesti dilakukan, yang wajib dilakukan, yang sholat tak akan sempurna kecuali dengannya. Nah inilah yang kemudian disampaikan oleh Hasan Ali rahimahullah, bahwa hadis ini mencakup amalan-amalan yang wajib di dalam sholat. Sehingga dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa orang yang nak melakukan sholat, ya wajib menyempurnakan wudhu. Dan wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Fa'asbighul wudhu. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tak menerima salat tanpa bersuci, tanpa berwudhu. Nah. Kemudian thumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah kiblat. Kalau begitu, istiqbalu kiblat ini juga merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Seorang yang sholat tanpa menghadap kiblat, sementara dia mampu menghadap kiblat pada sholat wajib, maka sholat tersebut tak sah. Ya, orang yang mampu menghadap kiblat dalam sholat wajibnya, lalu ia tak menghadap kiblat, maka sholatnya tak sah, tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun karena tak mampu atau tak tahu mana arah kiblat, kemudian ia beristihad untuk menghadap kiblat, kemudian salah dalam istihadnya, maka sholat tersebut tetap sah. Nah, takbir, maka bertakbirlah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa wajib takbiratul ihram, dan ini merupakan rukun dalam sholat. Ini merupakan rukun dalam sholat. Salah satu arkan rukun sholat adalah takbiratul ihram. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, mithahu sholati tahur wa tahrimuha at-takbir. pembuka sholat adalah bersuci, dan kuncinya adalah mustah sholat, pembuka sholat adalah takbir, bersuci, tuhur, dan tahrimuha yang mengharamkan adalah takbir. Maksud mengharamkan ini adalah mengharamkan amalan-amalan yang bukan dari amalan sholat. Dengan bertakbir, maka semua yang selain amalan sholat pada asalnya tak boleh dilakukan. Nah, sehingga takbir ihram merupakan rukun dari rukun sholat. Kemudian berikutnya, istiqra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu, yang mampu kau baca dari Al-Qur'an. Nah, hadis ini menunjukkan wajib membaca Al-Qur'an di dalam salat bagi yang mampu melakukannya. Wajib membaca Al-Qur'an dalam salat. Apa yang dia hafal? Namun dalam riwayat yang lain lebih khusus yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Seperti pada riwayat Abu Dawud, ya, disebutkan Ibn Hajar mengatakan wali Abu Dawud tsumma qra bi ummil kitab. Tsumma qra bi ummil kitab. Kemudian bacalah ummul kitab. Nah, bacalah ummul kitab itu maknanya Al-Fatihah. Sehingga yang dimaksud dengan ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, apa yang engkau hafal, yang mudah engkau baca dari Al-Qur'an. Ini bukan semua yang ada dalam Qur'an, terserah mau baca yang mana, dari ayat-ayat maupun surat-surat Al-Qur'an, bukan. Tapi ini lebih khusus, yakni Al-Fatihah. Sehingga wajib membaca Al-Fatihah, dan ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, rukun daripada rukun-rukun sholat. Sholat tak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak ada salat bagi orang yang la yaqra bi fatihatil kitab, tak membaca Al-Fatihah, pembuka Al-Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Ya, Nabi mengatakan la salata, tak ada salat, artinya sholat tersebut tak diterima, seolah tak melakukan sholat, Allah tak menerima sholat tersebut tanpa membaca Al-Fatihah. Namun bagaimana dengan seorang yang tak mampu membaca Al-Fatihah? Mungkin seseorang ya baru saja masuk Islam, ya tak mampu menghafal Al-Fatihah, maka apa yang dia baca? Atau seorang muslim yang selama ini tak pernah sholat, tak pernah tahu bacaan-bacaan dalam sholat, lalu ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ia nak melakukan sholat, namun ia tak hafal surat Al-Fatihah. Apa yang dia baca? Nah, disebutkan pada riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa ahlilhu. Kalau engkau memiliki bacaan Qur'an, engkau hafal, maka bacalah Al-Qur'an, ayat-ayat atau surat-surat Qur'an. Wa illa, tapi kalau engkau tak hafal, rahmadillah, pujilah Allah, kabbirhu, bertakbirlah, agungkan Allah, besarkan Allah, wahallilhu dan bertahlillah. Yani kalau begitu dia membaca alhamdulillah, dia baca Allahu akbar, dia baca la ilaha illallah. Ya. Bacalah dalam salatmu alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Alhamdulillah wa kabbirhu wa hallilhu. Naam, dia baca itu ketika ia tak hafal surat Al-Fatihah. Naam. Nah, kemudian bagaimana dengan surat selain Al-Fatihah? Ketika dia telah membaca Al-Fatihah, apakah diwajibkan membaca selain Al-Fatihah? Karena Nabi mengatakan wa bima syaa Allah, dan bacalah juga apa yang Allah kehendaki. Ya, yakni dari selain surat Al-Fatihah. Ada riwayat Ibnu Hibban, ya, riwayat yang terakhir. Tsumma bima syi'ta, kemudian bacalah yang engkau maukan selain Al-Fatihah. Nah, di sini apakah membaca surat selain Al-Fatihah juga hukumnya wajib atau tak wajib? Nah, menurut hadis ini termasuk sesuatu yang wajib untuk dibaca, yakni surat selain Al-Fatihah kalau dia mampu. Namun di sana ada hadis yang lain, hadis yang lain yang menjadi sharih memalingkan perintah tersebut dari hukum wajib kepada hukum mustahab. Ya, dan ada sharih, ada dalil yang lain yang mengalihkan dari hukum wajib kepada hukum mustahab atau sunnah. Yakni disebutkan sebuah riwayat dalam kitab-kitab salat Nabi, kisah Mu'adz radhiyallahu an, yang kemudian disebutkan oleh Syekh Lazzan rahimahullah dengan judul Jawaz al-Iqtisar 'ala al-Fatihah. Bolehnya membatasi bacaan hanya pada surat Al-Fatihah, yakni tanpa surat. Ya. Berarti yang wajib, yang rukun adalah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, ada asal yang juga diperintahkan, hanya saja hadis yang lain menunjukkan tidak wajib. Yani kalau begitu hukumnya sunnah. Selain Al-Fatihah, ya, sebagai tambahan Al-Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tumarka hatta tatma'inna raki'an." Ini juga menunjukkan bahwa rukun merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Wajib dilakukan, bahkan rukun. Orang yang salat tanpa rukun, maka salatnya tak sah. Ya. Bahkan sering disebut dalam Al-Quran, sebutan salat dengan selalu menyebut rukuk dan sujud. Terka'u wa sujudu, rafi'an sajidan. Nanti dia disebut. Nah, ini berarti rukuk merupakan hal yang mesti ada dalam salat, dan ini merupakan rukun. Bila tak dilakukan rukuk tersebut, maka salat menjadi batal. Kemudian hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam rukukmu. Nah, ini juga berarti salah satu rukun salat wajib dilakukan adalah tuma'ninah dalam rukuk. Ya, rukuk adalah rukun, tuma'ninah dalam rukuk adalah rukun yang lain. Jadi ada dua rukun dalam rukuk, ya. Amalan rukuk adalah rukun, tuma'ninah padanya juga merupakan rukun. Maka dari itu seorang yang tak tuma'ninah dalam sholat, dia meninggalkan tuma'ninah ia melakukan dengan cepat, dengan laju, tanpa tuma'nina, maka sholatnya batal. Sholat yang tak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembalilah engkau dan sholatlah, karena engkau belum melakukan sholat. Padahal dia telah melakukan takbir, rukuk, sujud. Tapi oleh Nabi dikatakan, fa'innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Kenapa? Karena tak tuma'nina. Ya, sholatnya laju, cepat, meninggalkan tuma'nina. Sehingga sholat tanpa tuma'nina adalah sholat yang batilah, sholat yang batal. Nah, umarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah. Ya. Ya, ini mengangkat dari rukun, ini juga merupakan rukun. Dari rukun-rukun sholat. Dan juga, bukan hanya itu, hatta ta'tadila qa'iman. Sehingga engkau berdiri dengan tegak. Dengan lurus, dengan tegak. Ini juga bagian daripada tuma'ninah. Ini bagian daripada tuma'ninah dalam i'tidal. Ya, wajib tuma'ninah dalam i'tidal. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, ini sebelum itu dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, riwayat Ibnu Majah, hatta tatma'inna qa'iman. Riwayat Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'iman. Ya. Dalam riwayat Ahmad, fa'akim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Tegakkan tulang belakangmu sehingga semua tulang-tulang kembali tempatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib tuma'ninah di dalam i'tidal. Saat i'tidal wajib tuma'ninah, berdiri tegak lurus, tulang-tulang belakang kembali ke tempatnya. Ya, jangan sampai ia membungkuk, ya, belum lagi tegak lurus tulang belakangnya, ia sudah menuju sujudnya. Ini salah, ya, keliru, salah. Ya, ini tak tuma'ninah dalam i'tidal. Baik, jadi juga merupakan rukun dalam sholat, yaitu tuma'ninah dalam i'tidal. Kemudian sujud, sujudlah. Sujud juga merupakan rukun dari ganda rukun-rukun sholat. Ya, suatu hal yang ma'ruf, sering disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, rukuk wa sujud, rukuklah dan sujudlah. Raki'an wa sajidah, rukuk dan sujud dan sujud. Hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tuma'ninah dalam sujud. Nah, kalau begitu, sujud adalah rukun dan tuma'ninah saat sujud juga merupakan rukun yang lain. Ya, jadi ketika sujud ada dua rukun, yaitu sujud itu sendiri dan tuma'ninah dalam sujud. Ya. Apa makna tuma'ninah? Sebelumnya kita sebutkan tuma'ninah yakni melakukan amalan sholat dengan sempurna pada gerakan-gerakan sholat itu. Rukuklah dengan sempurna. Sujudlah dengan sempurna. Kemudian membaca bacaan. Walaupun bacaan paling singkat, paling pendek. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal 'adzim. Ya. Dalam keadaan dia telah rukuk dan sujud yang sempurna. Maka ini sudah dikatakan tuma'ninah. Ya. Lebih daripada itu afdal, namun ini jelas tidak termasuk tuma'ninah. Tumarfa' hatta tatma'inna sajalisa. Kemudian angkatlah, yakni duduk di antara dua sujud, hatta tatma'inna jalisa, sehingga engkau tuma'ninah dalam keadaan duduk. Ya. Jadi ini juga merupakan rukun dalam sholat, duduk di antara dua sujud, kemudian tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Masjid hatta tatma'inna sajida, ya, ini sama dengan sebelumnya. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukan itu semua ada salat-salatmu sebelumnya. Yani nanti rakaat kedua lakukan yang sama, rakaat ketiga lakukan yang sama, rakaat keempat lakukan yang sama. Ya, semua adalah rukun-rukun di dalam salat. Nah, itulah makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tentu di sana dalam hadis-hadis yang lain ada tambahan-tambahan yang lain selain apa yang disebutkan, macam apa? Salam. Salam ini tidak disebut dalam hadis ini, namun hadis lain menyebut mustahus salatu tahur wa tahrimuha as-salah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, fungsi salat adalah bersuci dan yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkan adalah taslim. Salam. Ya. Jadi kemudian juga di sana ada hadis-hadis yang lain yang melengkapi apa yang ada, macam hadis tentang tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud yang kedua. Ya, tapi itu semua hukum-hukumnya, yakni sesuai dengan apa yang dalam hadis yang lain, menjadi wajib apabila rukun. Nah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Yani apa yang ditambahkan dalam hadis-hadis yang lain tak ada dalam hadis ini, ya, di sana ada amalan-amalan yang lain yang mungkin hukumnya wajib atau hukumnya rukun, ya, sesuai dengan makna-makna hadis tersebut. Dan hadis yang kedua adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kabbar ja'ala yadayhi hazwa mansibayhi, apabila beliau bertakbir beliau menjadikan dua tangannya sejajar atau setinggi dua pundaknya. Jika raka'a amsaka wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, dan apabila dia rukuk maka dia menekan dua tangannya pada dua lututnya. Tuma hasara zahrahu, kemudian beliau meluruskan zahrahu punggungnya, yani ketika rukuk. Zarafa'a ra'sahu istawa, apabila beliau mengangkat kepalanya istawa, lurus berdiri. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga dia pulang kembali ke tempatnya. Fa'idha sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima, apabila beliau sujud meletakkan dua tangannya tanpa melakukan istirash, ya, dengan kedua tangannya, wala qabidihima, tanpa juga menggenggam kedua tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi qiblah, dan beliau menghadap kiblat dengan ujung-ujung jari-jari dua kakinya. Wa idza jalasa raka'atain, apabila beliau duduk pada dua rakaat saat berada pada rakaat kedua, Jalasa ala rijlihi al-yusra, dia berduduk di atas kaki kiri. Wa naqaba al-yumna, dan menegakkan kaki kanan. Wa idza jalasa fi rakaat al-akhirah, kalau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau memajukan atau yakni memasukkan kaki kirinya ya, yakni di bawah kaki kanan, wa nasaba al-ukhra, dan menegakkan kaki yang lain, yakni telapak kaki yang lain, yakni yang kanan. Wa qa'ada ala maq'ad, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk pada maq'adah beliau, belakang beliau. Naam, akhrajahu al-Bukhari riwayat al-Bukhari. Naam. Ini juga hadis yang cukup panjang, menerangkan tentang tata cara dan kaifiat atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pada hadis ini beberapa tambahan yang tak disebut dalam hadis Abi Hurairah. Beberapa tambahan yang tak disebut dalam hadis Abu Hurairah, dan di sana ada banyak faedah, ahkam, hukum-hukum dalam sholat. Namun karena hadis ini cukup panjang, insya Allah kita akan baca atau kita akan bahas pada pertemuan pada baris berikutnya, insya Allah ta'ala. Untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Bila ada soalan, terpengol, ya kita jawab insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada soalan. Ustaz, soalannya luar dari topik apa yang kita belajar hari ini. Soalannya adalah duit dapat dari seseorang kerana perayaan orang-orang kufar. Apa seharusnya kita buat dengan uang tu? Uang dapat dari perayaan orang-orang kafir. Seperti hampau gitu Ustaz, Chinese New Year. Ada khilaf di antara ulama, hadiah dari orang kafir ketika perayaan orang-orang kafir. Ya. Namun, wallahu'alam, yang rajih, kita tak boleh menerima uang tersebut. Kalau kita terima, kita tak menggunakannya untuk makan, untuk minum, tapi berikan mungkin kepada yakni manfaat-manfaat yang lain selain kita, mungkin kita berikan kepada maslahat umum, yakni misal yakni atau marafiq amah, ya, disebut dalam bahasa Arab marafiq amah, fasilitas umum, ya, wallahu a'lam. Jalan atau toilet atau yang penerangan jalan, ya, listrik, lampu di jalan atau apa saja yang semacam itu, wallahu a'lam. Baik. Tak harus seperti itu, tak mesti seperti itu. Boleh kita membaca surat tanpa berurutan, ya. Misal dulu Nabi SAW membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, beliau tak baca Ali Imran, kemudian An-Nisa, tapi Al-Baqarah, kemudian An-Nisa. Itu yang saya ingat pernah beliau melakukan itu. Sehingga boleh ya dia membaca surat tanpa berurutan dengan surat yang lain. Ya. Dan para sahabat, sebagian sahabat dahulu, setiap membaca surat, beliau akhiri dengan surat Al-Ikhlas. Dan Nabi SAW membolehkan, ya, tak melarang sahabat tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Ustaz. Ayo. Halo. Tentang solat dalam masjid, kita perlu lakukan di dalam kawasan itikaf atau di luar kawasan itikaf boleh lakukan ini, solat dalam masjid. Anda tercakap cepat ini lagi tercakap. Abu Omar, anda tercakap dan pelan. Dalam solat tahiyatul masjid, perlu kita lakukan di dalam kawasan itikaf atau di luar itikaf boleh lakukan tak? Tak faham. Umar. Naam, barakallahu fikum. Hello? Naam, tafadhal. Ada soalan. Adakah zikir selepas solatul Jumaah sama seperti zikirnya solawatul khams? Barakallahu fikum. Selepas solat jamaah atau Jumaat? Jumaat. Hari Jumaat. Sama. Zikir setelah solat Jumaat sama dengan zikir setelah solat Tor. Khair. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Nak punya soalan. Salam. Buat orang yang tidak mampu baca Al-Fatihah, macam mana buat mereka membaca seperti rukuk, kalimat ayat dan ayat awal? Dia baca terus tahmid, alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah, walaupun dalam rukuk, dalam sujud sama, dia baca semua yang dia. Kalau dia tak mampu atau belum hafal baca tasyahud, ya, baca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.